Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan merontak nakalanku, di hati ada mayang siwalan yang memutihkan sari-sari kerinduan. Ibu, ada saat sempit lautan teduh. Tempat mandi, mencuci menebar-nebarkan, lempar sauh, lokan. Bila aku ditanya tentang pahlawan, namamu kan ku sebut paling dahulu. Lantaran hutangku tak kuasa kubayar, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Ibulah